ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله ما بعد اخوانا في دين رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk belajar bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan baca kitab, maka kita akan menyampaikan nasihat. Jadi nasihat, peringatan, itu adalah suatu hal yang sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sampaikan nasihat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Hadirin rahimakumullah, jadi kita perlu sering memberikan nasihat satu dengan yang lain, supaya keadaan masing-masing kita menjadi baik. Kemudian, di antara yang pernah kita nasihatkan adalah untuk disiplin dalam belajar dan mengajar. Disiplin dalam belajar dan mengajar. Ini sangat penting demi kebaikan, kebaikan semuanya, kebaikan murid dan kebaikan guru. Kemudian termasuk kedisiplinan adalah izin apabila apa berhalangan hadir atau ada keperluan, baik guru maupun murid. Jika ada keperluan, ada kepentingan, ada halangan, maka seyogianya untuk minta izin supaya jelas perkaranya, supaya tidak timbul prasangka-prasangka yang tidak baik. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi orang yang lain. Hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh, suri tauladan bagi orang yang lain. Apalagi seorang guru, seorang penuntut ilmu, ahlus sunnah, mereka sangat disoroti, diperhatikan oleh kaum muslimin, oleh manusia. Maka ketika seorang ahlus sunnah itu berbuat kebaikan, maka itu pun membawa kebaikan bagi dakwah. Sebaliknya, apabila ada ahlus sunnah yang berbuat tidak baik, mempunyai akhlak yang tidak baik, maka ini pun akan mencoreng dakwah ahlus sunnah, dakwah tauhid. Itu sudah seyogianya bagi kita semua untuk bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin. Ya, terlebih kita di sini, di pondok ahlus sunnah, maka kita semua, guru maupun murid maupun ikhwan yang sering mengaji, itu hendaknya betul-betul menjaga akhlak atau budi pekerti yang baik. Ya, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, supaya dakwah ini mudah diterima, supaya dakwah ini senantiasa didukung oleh manusia. Kemudian hal yang lain, tanya masih berkaitan dengan masalah menjadikan diri sebagai toleran bagi orang yang lain. Seorang guru hendaknya memberikan contoh yang baik pada murid dalam ucapan maupun perbuatan, dalam ibadah maupun dalam muamalah, menunjukkan sikap yang baik. Dan nasihat yang ketiga yaitu hendaknya senantiasa kita menjaga kerukunan dan adab-adab, menjaga kerukunan dan adab-adab. Dan kerukunan di antara kita, di antara al-sunnah, itu bisa terwujud, atau di antara kiat yang bisa dilakukan untuk terwujudnya kerukunan, kerjasama yang baik di antara kita, di antaranya yang pertama adalah dengan kita saling mengunjungi, saling berkunjung ziarah. Ya, ini yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua adalah saling memberi, saling memberi. Yang ketiga adalah senantiasa mengikuti kegiatan bersama, baik kegiatan sosial maupun ibadah. Yang keempat adalah menghilangkan sifat-sifat yang jelek, seperti sifat sombong, sifat iri, mempunyai prasangka yang buruk pada saudaranya. Ini dihilangkan. Kemudian kiat yang ke lima adalah senantiasa mengingat kebaikan, senantiasa mengingat kebaikan dari saudara Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita sering atau menyempatkan waktu untuk berkunjung ke saudara yang lain, saling memberi, kemudian sering bertemu dalam kegiatan-kegiatan baik ta'lim, kerja bakti dan semisalnya. Kemudian senantiasa mengingat kebaikan, tidak mengingat-ingat kekhilafan atau kekurangannya. Ini akan membawa kita semua kepada persaudaraan yang semakin kuat, kerukunan yang akan semakin kuat. Akan tetapi ketika kita sudah jarang bertemu, tidak saling bantu-membantu, yang diingat hanya kejelekan, kekurangan saudaranya, maka ini yang menyebabkan kita saling berselisih, menyebabkan kita semakin jauh. Maka sekali lagi hendaknya kita apa? Menjaga kerukunan, menjaga kerukunan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang lain adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Sudah sekian ilmu yang telah kita pelajari, baik dari majelis ilmu maupun dari media-media yang ada. maka tanggung jawab kita semakin besar. Semakin banyak ilmu seorang, semakin tanggung jawabnya semakin besar. Jika seseorang meninggalkan dari mengamalkan ilmu, padahal ilmu itu wajib untuk diamalkan, satu yang wajib untuk diamalkan, kemudian kita tinggalkan, tidak kita amalkan, maka kita telah berdosa karena tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan ingat akan firman Allah Ta'ala. Ingat firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Imma taquluna ma la taf'alun kafara maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maktan 'inda Allah. Sungguh besar kemurkaan Allah. An taqulu ma la taf'alun. Dikarenakan kau berkata sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Engkau mengajak manusia kepada kebaikan. Kamu mengajari manusia kebaikan. Kamu melarang manusia dari kemungkaran. Tapi kamu justru kamu sendiri yang melanggarnya. Kamu menyuruh, tapi kamu meninggalkannya. Kamu melarang, tapi kamu justru mengerjakannya. Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu menyatakan sesuatu, mengingatkan manusia akan sesuatu, tapi kamu sendiri melanggarnya. Iya. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 78-79, Ra'ina alladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Ra'ina alladzina kafaru min bani Israel. Telah dilaknat, dimurkai orang-orang kafir dari kalangan bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, lewat lisan, lewat ucapan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa orang Bani Israel itu dilaknat? Orang kafir Bani Israel itu dilaknat? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka berbuat maksiat. Telah berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka telah berbuat melampaui batas. Bagaimana perbuatan maksiat mereka? Bagaimana perbuatan melampaui batas mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka dahulu itu saling melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran. Fa'alu. Tapi justru mereka yang melakukannya. Melarang manusia jangan berbuat kemungkaran, tapi dia sendiri berbuat kemungkaran. Ini orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat karena ini. Nasihati manusia begini dan begitu, tapi dia sendiri yang melanggarnya, tidak mengerjakannya. Ya. Tidak meninggalkan maksiat, tidak melaksanakan perintah. Tapi sama kanu yaf'alun, maka sungguh jelek, amat buruk apa yang telah mereka lakukan. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, ini akibat orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama mengingatkan kepada para dai, para guru, untuk mereka memberikan contoh yang baik bagi orang-orang yang didakwai. hendaknya dia beramal terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kepada yang lain. Ini sejujurnya seperti demikian. Iya. Akan tapi jika seseorang belum mengerjakannya, tapi dia memberikan peringatan kepada orang lain, ya, untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu pun adalah satu yang baik. Tapi yang lebih baik lagi apa? Ketika orang yang berdakwah, orang yang mengajar, itu sudah mengerjakannya, kemudian dia pun apa? Menyampaikan, menasihatkan kepada orang lain. Ya. Dia mengamalkan apa yang dia dapatkan, kemudian dia ajarkan ilmu yang dia dapatkan. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi coba kita mengoreksi diri kita. Mengaca atau bercermin melihat diri kita. Apa perkara-perkara yang belum kita amalkan? Apa perkara-perkara yang kita langgar? Kekurangan-kekurangan apa yang masih kita kerjakan? Supaya kita ada usaha untuk memperbaiki diri. Jika kita masih meninggalkan amalan-amalan yang baik, maka segera diamalkan. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka segera ditinggalkan. Segera ditinggalkan. Jadi berusaha untuk mengoreksi diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, kemudian nasihat yang lain adalah untuk meningkatkan ta'awun. Meningkatkan ta'awun. Kerjasama. Bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi, semakin banyak ta'awun seseorang, itu semakin besar pula pahalanya. Semakin berat suatu amalan, itu semakin besar pula pahalanya. Inna idhamal jazaa' ma'an idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya balasan ganjaran itu bersamaan atau disesuaikan dengan besarnya amalan. Semakin banyak, semakin besar pengorbanan, maka insya Allah semakin besar pula ganjaran yang akan diberikan kepadanya. Ya. Ya, seorang sudah berkorban. Dia berkorban mengajar, mengorbankan waktu untuk mengajar, berkorban hartanya untuk diinfakkan, dia korbankan tenaganya untuk ta'awun dakwah dan lain sebagainya. Pengorbanan yang semakin banyak itu kan semakin banyak pula, semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Kalau pengorbanannya sedikit, ya dia pun akan mendapatkan pahalanya sedikit, ganjaran sedikit. Iya. Itu kita jangan apa? Zuhud. Zuhud dari beramal, dari ta'awun. Dari banyak ta'awun. Iya. Sebagian orang hanya mencukupkan diri. Otak saya membantu ini saja. Saya tak membantu ini saja. Iya. Dia meninggalkan yang lebih afdal. Yaitu apa? Bisa membantu seluruhnya. Iya. Jadi, in idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu disesuaikan dengan besarnya ujian amalan. Al-jaza min jinsin amal. Pembalasan itu disesuaikan dengan jenis amalannya. Amalan yang semakin berat ujiannya, maka besar pula pahalanya. Amalan yang banyak ikhlas sesuai tuntunan, maka semakin besar pula pahalanya. Ya, dibanding dengan orang yang hanya mengamalkan satu dua amalan, tidak ingin menggabungkan seluruhnya. Ya. Jadi ta'awun itu harus ada, semestinya ada dalam dakwah di jalan Allah untuk kebaikan seluruhnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi itu beberapa nasihat. Berikutnya kita lanjutkan untuk membaca kitab. Tadkiratus Sami' al-Mutakallim fi Adabil 'Alim al-Muta'allim karya Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama' al-Kinani al-Syafi'i. Tamas pada an-nau' sadis, adab yang keenam bagi penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, min a'zamil asbabil mu'inati ala al-ishtighali wal fahmi wa adamil malali aklul qadril yasiri minal halali. Jadi di antara sebab terbesar yang bisa membantu dalam kesibukan menuntut ilmu, dalam memahami ilmu, dan tidak bosan dalam menuntut ilmu adalah aklul qadr al-yasir minal halal, makan dalam jumlah yang yasir, yang ringan, yang sedikit dari yang halal. Jadi perkara yang bisa membantu kita untuk bisa fokus dalam menuntut ilmu, bisa membantu kita dalam memahami ilmu, tidak malas dalam belajar, adalah makan sekedarnya, makan secukupnya, makan satu yang halal, yang sedikit. Ini perkara yang bisa membantu. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu sittina atau sita syara asyrata sanatan, ma syabi'tu mundu sita asyrata sanah, aku tidak pernah kenyang semenjak 16 tahun. Jadi selama 16 tahun beliau rahimahullah tidak pernah makan sampai kenyang. Ya. Dan demikian keadaan Nabi dan para sahabat. Jarang mereka makan sampai kenyang. Jarang mereka makan sampai kenyang. Bahkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai beberapa hari kadang apa yang ada hanya aswadain, yaitu apa, air dan kurma, tidak ada yang lain, hanya makanan yang sedikit, makanan yang sedikit yang bisa dimakan. Ini sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain, ya, mereka kelaparan, kekurangan makan. Tapi terus mereka apa? Belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dengan perut yang kosong atau diisi sekedarnya itu bisa membantu untuk seorang lebih konsentrasi dalam belajar, dalam memahami ilmu, dalam menghafal. Tidak membuat bosan dalam belajar. Ya. Kemudian kata beliau, wa sababu dzalika, sebab dari hal itu, kenapa bisa demikian? Anna kasratal akli jalibatun ikasrati syurbi. Sesungguhnya banyak makan banyak makan jalibah itu bisa membawa menyebabkan likasrati syurbi, menyebabkan orang minum banyak. Jadi kalau makannya itu banyak, minumnya juga banyak. Kalau orang makan banyak kemudian tidak minum, maka apa? Ya makanan tidak bisa masuk. Ya. Nah, itu menuntut seseorang untuk minum yang banyak. Maka seratuhu jali batun linaum wal baladati. Kalau sudah banyak minum, maka jalibah itu akan membawa, menyebabkan, mengantarkan kepada tidur, ngantuk. Wal balada, kemalasan, kebodohan. Ini. Kalau banyak tidur itu tidak baik bagi badan. Juga tidak baik bagi pikiran. Wal qusuru dhihni. Wal qusuru dhihni. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur itu menyebabkan qusur adzhni, kurangnya pikiran, pemahaman. Ya. Kurangnya kecerdasan, pemahaman. Wa futurul hawasi. Dan akan melemahkan, membuat lesu hawas, alat pengindera, panca indera. Jadi lemah. Ya. Pendengaran, penglihatan jadi lemah. Ya. Coba kalau kita mah mengantuk. Kalau kita mengantuk cuma lemah mata, lemah, enggak bisa lihat, berat untuk dibuka. Telinga juga apa? Semakin samar-samar kalau mendengarkan. Ini. Tangan indera peraba juga mau nulis enggak bisa. Iya, lemah. Ini akibat apa? Agar makan banyak, minum banyak. Akhirnya apa? Mengantuk. Ya, kalau sudah mengantuk, semua lemah. Pandangan lemah, pendengaran lemah. Indra tangan juga lemah, yang lain lemah. Ya. Walakasalul jismi. Ya. Badan menjadi malas. Badan menjadi malas. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang nyata. Coba kita makan banyak, minum banyak, nanti mudah mengantuk, semua akan lemah. Ya, hadza ma'a ma fihi min al-karahiyati syar'iyyati. Ini bersamaan dengan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Berupa apa? Karahiyah syar'iyyah. Tidak disukainya, dibencinya hal ini menurut syariat. Jadi hal ini, banyak makan, banyak minum, banyak tidur adalah satu perkara yang karohiyah, yang dibenci, yang tidak disenangi menurut syariat. Ya. Wa ta'arud li khatarul asqamil badaniyati. Dan bisa membuka kepada resiko penyakit badan. Ya. Jadi bisa menimbulkan resiko penyakit. Bisa menimbulkan penyakit. Ini akibat apa? Banyak makan. Pencernaan yang seharusnya apa? Mungkin kalau kebiasaan di tempat kita 3 kali makan setiap hari. Ini kalau orang banyak makan, jadi sebentar-sebentar makan. Sehingga apa? Pencernaan yang bisa, yang mengolah makanan, menghancurkan makanan, ini bekerja terus, tidak ada hentinya. Tidak ada istirahatnya. Ya. Kalau alat-alat mesin itu digunakan untuk kerja terus, apa akibatnya? Ya kan mudah rusak. Dibanding dengan apa? Mesin-mesin yang digunakan menurut aturan-aturan secara teratur. Ya. Demikian pula ketika seorang itu menggunakan pencernaannya diisi dengan makanan yang banyak. Ya. Sering makan. Maka itu pun akan menyebabkan badan itu lemah. Ya. Akan semakin lemah. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan, ada yang berkata, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami al-syarabi. Maka sesungguhnya penyakit kebanyakan yang kamu lihat ini disebabkan karena makan dan minum. Ya, mungkin makan dan minum tidak teratur. Makan dan minum terlalu banyak. Makan atau minuman satu yang berbahaya. Ya, yang campur aduk berbahaya. Ini menyebabkan datangnya penyakit. Itu di dalam Islam itu diperintahkan dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Iya. Ini Allah sendiri yang menyatakan, menunjukkan Islam ini mengajarkan masalah kesehatan. Mengajarkan masalah kesehatan. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala bi-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.